Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini. Di sini. Di sini. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abad. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan karunia, nikmat, rahmat yang diberikan kepada kita semua. Seluruh penghuni bumi ini, terutama kita sebagai seorang muslim yang harus selalu bersyukur tiap saat, tiap detik atas limpahan nikmat tersebut. Terlebih lagi di pagi ini menjelang siang, alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka mengikuti Doroh Grup Al-Fawaid seri yang ke-10. Yang kali ini mengambil tempat di Masjid Nurul Iman Blok M Square lantai 7 Jakarta Selatan, dengan mengambil bahasan yaitu dari kitab Su'arif Anil Haq, ditulis oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, yang akan dijabarkan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Yahya Barussalam Al-Syawizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau hadir setelah sempat terjebak kemacetan, Ustaz. Parah hari ini, macetnya lebih parah dari hari biasanya. Karena sebelumnya juga Ustaz harus siaran langsung live di Roja sampai jam 7 tadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman, insyaallah. Hadirin wal hadirat sekalian, Daurah Al-Fawaid seri ke-10 ini diadakan di hari kerja setelah sebelumnya tertunda, rencananya hari Sabtu ya, tapi tertunda karena satu dan lain hal, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu di hari kerja ini. Di hari Rabu, buat teman-teman yang belum sempat menyaksikan, mohon untuk dibagikan kepada teman-teman kita yang memang memerlukannya. Untuk materi, mohon maaf juga tidak semuanya bisa dibagikan. Nanti setelah selesai, Ana akan kasih nomor telepon yang Antum bisa hubungi untuk mendapatkan VDF-nya. Mudah-mudahan bisa membantu. Tidak berpanjang lebar, supaya ini banyak banget, supaya Ustadz bisa dapat waktu lebih luas kepada Ustadz. Guru kita Abu Yahya Barussalam Al-Syawizullah Ta'ala untuk memberikan materinya. Sekalian jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita melanjutkan daurah, betul. Melanjutkan daurah grup Al-Fawaid. Ini yang ke-10. Pembahasan kita yaitu dari faidah dari kitab Su'arif Anil Haq. Apa itu Su'arif? Su'arif itu artinya hal-hal yang memalingkan Anil Haq dari Al-Haq, kebenaran. Artinya apa saja sih perkara-perkara yang membuat seseorang itu berpaling dari kebenaran? Mengapa seseorang itu tidak mendapatkan kebenaran? Banyak sekali Di sini hanya disebutkan 10 kalau nggak salah ya. Dan yang disebutkan dalam buku tersebut ada sekitar 40 atau 30 lebih. Karena memang pembahasannya belum selesai nih ya, di grup tersebut. Kita langsung ke mukaddimah. Beliau berkata, Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah. Sebagaimana firman-Nya, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Artinya difitrahkan untuk mencintai kebenaran dan menginginkannya. Makanya kebenaran itu sesuai dengan fitrah, Pak. Ya. Ibn Taymiyah berkata, wal qalbu khuliqa li hubbil haqqi wa yuriduhu wa yatlubuhu. Dan hati itu sebetulnya, hati itu sebetulnya diciptakan untuk mencintai kebenaran, menginginkan dan mencarinya. Di sini hal itu bukan, tapi hati itu bukan hal itu ya. Dan hati itu sebetulnya diciptakan untuk mencintai kebenaran, menginginkan dan mencarinya. Fa innal haqqo mahbubun fil fitrah. Karena sesungguhnya kebenaran itu disukai oleh fitrah manusia. Bahkan ia lebih ia cintai dan lebih agung menurutnya dan lebih lezat daripada kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Karena fitrah itu tidak menyukai kebatilan, secara fitrah tidak menyukai kebatilan. Kenapa sih kebatilan itu laris? Karena ada sedikit dicampur dengan kebenaran. Karena dihiasi dengan kata-kata yang indah. Karena dihiasi dengan ya, sesuatu yang sepertinya itu kebenaran, akhirnya larislah kebenaran tersebut. Walaupun sebetulnya ya secara fitrah manusia, fitrah manusia tidak menyukai kebatilan itu. Dan itu merupakan perkara yang telah ada pada jiwa-jiwa manusia, di mana setiap manusia sebetulnya fitrahnya mencari kebenaran dan mengetahui al-haq. Tapi tentunya Pak, pada diri manusia itu ada selain fitrah, apa itu? Hawa nafsu dan syahwat. Nah, ketika fitrahnya itu kalah oleh hawa nafsu dan syahwatnya, di saat itu dia tidak menginginkan kebenaran. Tapi ketika fitrahnya mengalahkan hawa nafsu dan syahwatnya, maka di saat itu dia akan lebih mengutamakan kebenaran. Allah berfirman, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, kemudian dia memberinya hidayah. Hidayah berupa apa? Ilmu. Berupa apa? Taufik. Demikian pula berupa fitrah dan tabiat. Ya. Nabi bersabda, wal ismu ma haqa fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dosa itu membuat hatimu tidak tenteram dan hatimu tidak suka orang-orang mengetahuinya, itu tanda dosa. Tanda dosa itu membuat hati kita tidak tenteram, membuat gelisah. Ya, dan kita juga enggak suka orang mengetahuinya. Berarti itu tandanya apa? Dosa. Ibn Taymiyyah berkata, "Fin nafsi ma yujibu tarjiha haqqi 'alal batil." Dalam jiwa manusia itu ada sesuatu yang menguatkan kebenaran di atas kebaikan, di atas kebatilan. Baik dalam masalah akidah maupun juga masalah keinginan. Jadi memang manusia itu sebetulnya sudah punya kekuatan, Pak. Allah ciptakan pada diri manusia itu kekuatan untuk mencari apa-apa, mengetahui kebenaran itu dan merasakannya. Ya. Beliau juga berkata, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah yang padanya kebenaran dan membenarkannya. Ia merasakan kebatilan dan mendustakannya dan mengetahui mana yang manfaat dan mencintainya dan mengetahui mana yang mudarat dan membencinya. Maka sesuatu yang hak apabila fitrahnya masih lurus, ia akan membenarkannya. Tergantung fitrahnya masih lurus apa tidak. Ya. Kalau fitrahnya sudah tidak lurus lagi, dikotori oleh syahwat, dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang sesat, akhirnya apa? Melenceng. Ya. Contoh misalnya, minum arak sebetulnya secara fitrah manusia itu enggak bagus, Pak. Kalau dia masih di atas fitrah, dia tahu bahwa ini enggak benar. Tapi ketika fitrah itu sudah dirusak oleh pemikiran atau keinginan atau syahwat dan yang lainnya, nah disitulah ia tidak lagi ia lari dari kebatilan, bahkan mendekati kebatilan tersebut. Ya. Demikian pula perkara-perkara yang bermanfaat, maka fitrah pun akan menyukainya dan merasa tentram dengannya. Mana yang lebih menenteramkan hati? Orang setelah selesai sholat atau orang setelah selesai berzina? Hah? Tidak ada orang yang habis berzina itu tentram hatinya. Pasti diberikan oleh Allah apa? Kegelisahan, ketakutan, dan yang lainnya. Walaupun di saat berzina nikmat sesaat. Tapi kemudian diberikan oleh Allah apa? Ya, hati yang tidak tentram, gelisah, gundah gulana. Bahkan kata Ibn Taimiyah, ketika kita diberikan oleh Allah kegundahan tiba-tiba, kok enggak ada sebab, enggak ada apa, tahu-tahu hati kita apa? Gelisah. Itu akibat sebelumnya kita menginginkan keburukan. Hati kita menginginkan keburukan, ya, dan kita pendam keburukan keinginan tersebut. Nah, setelah itu menimbulkan apa? Kegelisahan. Maka ya, kebatilan itu selama-lamanya tidak akan menimbulkan ketentraman. Sedangkan kebenaran itu selama-lamanya akan menimbulkan apa? Ketentraman. Pasti. Sholat, berbagai macam ketaatan selalu menimbulkan apa? Ya, ketentraman. Ketentraman jiwa, Masya Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, agama yang hakiki adalah agama hikmah, yang dengannya ia mengetahui kebenaran dan beramal dengan benar, dan mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran pada segala sesuatu. Itulah agama yang hikmah. Mu'ad bin Jabal berkata, fa'inna al-haqi nuron. Sesungguhnya pada kebenaran itu ada padanya cahaya. Iya. Dan sebetulnya apa? Mencari kebenaran itu enggak sulit. Mencari kebenaran itu tidak sulit kalau kita benar-benar yang pertama menginginkannya, yang kedua bersungguh-sungguh mencarinya. Tidak sulit sebetulnya. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa manusia itu difitrahkan untuk mencintai apa? Kebenaran. Mudah. Tinggal cari ilmu, menuntut ilmu, bersungguh-sungguh, dapat insya Allah. Cuma masalahnya ketika kita tidak ada kesungguhan menuntut ilmu, tidak ada kesungguhan mencari kebenaran, dan ternyata juga dicampuri oleh hawa nafsu. Ya. Orang kalau menuntut ilmu tapi ngikutin hawa nafsu, dia pasti akan cari-cari dalil yang sesuai dengan keinginannya, Pak. Dan itu berbahaya sekali. Abdullah bin Salam. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka kemudian Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi ini, menemui Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi SAW, maka ia berkata, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah yang suka berdusta. Lihat, ya. Orang yang wajah orang yang selalu berbuat kebaikan, tak pernah berdusta, selalu jujur dan taat, beda, Pak. Air wajahnya itu dengan orang yang suka berbuat maksiat, ya, suka berdusta, akan terlihat dari air wajahnya itu. Itu menunjukkan akan fitrah manusia, di mana ia ditabiatkan untuk mencintai kebenaran, kecuali orang-orang yang fitrahnya dikalahkan oleh hawa nafsu, oleh kesombongan, oleh kedengkian, dan yang lainnya. Dari perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan apa? Kebenaran. Nah, ini sekarang kita akan mulai membahas apa saja yang menghalangi atau penghalang-penghalang dari kebenaran tersebut. Yang pertama, jahil. Apa sih jahil tuh? bodoh. Ya. Beliau berkata, al-haqqu wadih. Kebenaran itu jelas sebetulnya. Nabi bersabda, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga apa? Jelas, artinya sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Wa bainahuma umurun mustabihat, tapi ada di antara keduanya perkara-perkara yang samar. Dan yang samar ini, Pak, sifatnya relatif sesuai dengan pengetahuan seseorang. Semakin berilmu, semakin jelas sama dia. Oh, ini halal, ini haram. Semakin kurang berilmu, semakin apa? Semakin samar. Makanya ada orang yang masih ragu, ini musik haram apa enggak sih? Karena ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan enggak boleh gitu kan. Kenapa ragu? Karena keilmuannya yang kurang. Yang satu lagi yakin betul bahwa musik itu haram. Kenapa? Karena keilmuan juga. Makanya sesuatu yang sifatnya ragu itu akibat kurangnya apa? Keilmuan. Antum ragu, bingung, ini jalan ke Serang ke sini apa ke sini ya? Ragu saya. Kenapa ragu? Karena kita sebetulnya kurang tahu, kurang menguasai jalan tersebut. Kalau kita menguasai jalan tersebut, insya Allah kita tidak akan tersesat jalan. Ya, tidak akan. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Imam Ahmad dalam kitab I'lamul Waqi'in disebutkan, bahwa beliau mengatakan, innama ja'a khilafu man khalaf liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adanya perselisihan itu akibat adanya orang-orang yang sedikit pengetahuan dia terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Perselisihan di zaman sahabat lebih sedikit dibandingkan perselisihan di zaman apa? Tabi'in. Kenapa? Karena ilmu para tabi'in lebih sedikit dibandingkan ilmu para sahabat. Perselisihan di zaman tabi'in lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan di zaman tabi'ut tabi'in. Perselisihan di zaman tabi'ut tabi'in lebih sedikit lagi dibandingkan dengan terus sampai semakin jauh dari masa kenabian, semakin perselisihan itu semakin dahsyat sekali. Nah, di zaman ini perselisihan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena kebodohan merajalela. Sudah begitu diangkat pemimpin-pemimpin agama yang bodoh juga. Yang akibatnya berfatwa tanpa ilmu, akibatnya apa? Terjadilah di situ perselisihan demi perselisihan. Ini akal Islam. Makanya benar kata Imam Ahmad, bahwa terjadinya perselisihan itu akibat adanya orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW tersebut. Syekhul Islam Taimiyah berkata dalam Majmu Fatawa, kebenaran itu bisa diketahui oleh setiap orang, karena kebenaran yang diutus oleh Allah, para Rasul, dengan membawanya tidak akan bertukar dengan yang lainnya bagi orang yang mengetahui. Bagaimana tidak akan bertukar antara emas yang murni dengan emas yang palsu bagi orang yang faham? Ya tidak. Kalau antum gak paham, bisa gak ngebedain ini emas murni apa emas palsu? Bisa enggak antum bedakan ini madu murni dengan madu asli? Madu murni sama madu palsu. Yeah. Ini madu murni apa madu palsu? Orang yang enggak paham akan tertipu, Pak. Ini, Pak, tandanya madu murni itu semut aja enggak mau minum, katanya. Padahal kalau dikasih bahan kimia, semut juga enggak mau minum, gitu kan. Gampang aja. Ini, Pak, tandanya madu ini gini. Kita yang bukan ahlinya bingung, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita kurang ilmunya. Kalau kita ilmunya kuat tentang hakikat madu murni, insya Allah paham. Ya. Bahkan terkadang, Pak, ada orang saking biasanya dengan uang logaman, ngedengar suaranya udah tahu. Nih gope nih. Benar, Pak. Nih jigo nih, katanya. Kenapa? Karena saking udah biasanya, gitu kan. Beda dengan orang yang nggak paham, pas dengar langsung nggak tahu saya. Iya. Yeah. Nah, demikian pula kebenaran, Semakin seseorang itu pengetahuannya kuat, dia akan bisa membedakan antara yang palsu dengan yang tidak palsu. Para ulama hadis saja, saking mereka bergumul dengan hadis-hadis Nabi SAW, saking mereka bergumulnya itu, baru mendengar hadisnya aja belum diperiksa sanadnya, udah tahu, wah ini palsu nih. Iya. Kenapa? Karena mereka betul-betul sudah mengetahui gaya bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula ini saudaraku. Berarti kewajiban orang yang bodoh adalah apa? Hah? Menuntut ilmu. Cuma masalahnya Pak, orang yang bisa menuntut ilmu itu kalau dia merasa bodoh. Adapun kalau dia merasa tidak bodoh dan pintar dan kebodohannya ia tidak rasakan, susah nuntut ilmunya. Disebut bodoh gak mau, kurang ajar loh. Emangnya gue bodoh, padahal bodoh gitu kan. Disuruh nuntut ilmu juga gak mau, susah nih kayak gini nih. Kalau dia mengakui ya betul saya bodoh. Dan dia ingin mencari ilmu, Masya Allah. Makanya kata ulama, bodoh itu ada dua macam. Ada orang yang mengaku dirinya bodoh, dia menuntut ilmu. Ada orang yang tidak merasa dirinya apa? Bodoh, gak mau nuntut ilmu dia. Agar ia mau menerima kebenaran dan mengetahuinya, tetapi kebodohan itu selamanya menyebabkan ia terhalang dari kebenaran. Pasti itu. Iya. Cuma masalahnya Pak, terkadang ada syubhat syaitan, Pak. Saya pernah didatangi oleh orang tua, dia bilang, "Ustaz, saya tidak mau menuntut ilmu." "Kenapa, Pak?" "Bukankah orang bodoh itu dimaafkan?" Anjir. Kalau saya melakukan dosa dan dalam keadaan saya tidak tahu saya berdosa tidak Ustaz, berarti kan orang bodoh itu dimaafkan. Kalau begitu mendingan saya jadi orang bodoh, kata dia. Saya bilang orang bodoh itu ada dua Pak. Orang bodoh yang memang sengaja pengen bodoh dan tidak mau menuntut ilmu, sementara fasilitasnya mudah. Maka orang bodoh seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah. Dan ada orang bodoh yang berusaha ingin menuntut ilmu dan mencari kebenaran, tapi tidak ada fasilitasnya. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya, makanya kalau ada orang yang memang sengaja pengen bodoh, enggak mau, saya enggak mau menuntut ilmu, tetap berdosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Syaukani berkata, kecondongan kepada pendapat-pendapat yang batil itu bukanlah perbuatan orang-orang yang berilmu, gak mungkin. Ya mas ya, mas. Mas. Dengan bobok mas. Masih pagi udah bobok. Kecondongan kepada pendapat-pendapat yang batil itu bukanlah perbuatan orang-orang yang berilmu. Yang mempunyai kekuatan pengetahuan dan kesempurnaan pemahaman, bukan. Akan tetapi itu adalah menimpa orang-orang yang tidak punya ilmu yang kokoh. Tidak pula pengetahuan yang bermanfaat. Makanya lihat Pak. Orang yang kokoh ilmunya tentang akidah dan manhaj, ketika ada ustadz bawa syubhat, gak terpengaruh. Orang yang kuat keilmuannya gak bakal terpengaruh, karena dia sudah paham. Tapi orang yang kurang ilmunya, ketika muncul ya seorang penyeru, bawa Quran, bawa hadis, tapi nafsirin sendiri, mudah dia terbawa. Kenapa? Oh ini Quran, ini hadis. Quran, hadis, berarti Masya Allah nih, benar nih. Padahal ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Disitulah banyak terkecoh, saudara-saudaraku sekalian. Makanya penting di sini kita untuk betul-betul mengokohkan ilmu kita. Ilmu tentang Al-Quran dan hadis, tentang kaidah-kaidah dan yang lainnya. Ya, makanya kita enggak usah lah Pak, sibuk dengan apa namanya berita-berita, ya sibuk dengan ngikutin politik, ya dan yang lainnya, nggak ada manfaatnya Pak. Sibuklah dengan ngapalin Quran, ngapalin hadis, sibuk dengan baca kitab-kitab para ulama, itu lebih manfaat wallah. Kita lanjutkan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, siapa di antara mereka yang ridho dengan kebid'ahannya, berpaling dari mencari dalil-dalil syariat, dan berpaling dari apa yang wajib baginya berupa ilmu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bahkan, dia malah menolak apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis, disertai dengan kebodohan dan kesesatannya, maka orang seperti ini zalim, karena dia telah menolak tentunya kebenaran. Nah, lihat ya. Ketika orang ngeyel dengan kebid'ahannya dan tidak mau menerima kebenaran, akibat dia merasa, ah pokoknya yang saya sudah pegang ini kebenaran. Tapi tidak berusaha untuk melihat apa? Dalil-dalil dan hujah. Dan berusaha mencari dan menggalinya kembali. Susah dia. Syekh Utsaimin berkata, terkadang orang yang bodoh itu tidak diberikan maaf atau uzur apabila ia mampu untuk menuntut ilmu tapi ia tidak mau melakukannya. Lo lihat, orang bodoh itu terkadang tidak diberikan maaf. Kapan? Apabila ia mampu untuk menuntut ilmu tapi tidak mau apa? Melakukannya, gitu. Maka orang yang mampu untuk menuntut ilmu, wasilah untuk menuntut ilmu juga mudah, tapi ia berpaling dari menuntut ilmu yang seperti ini tidak dimaafkan. Iya. Makanya di zaman sekarang, Pak, wasilah untuk menuntut ilmu mudah tidak? Banget. Iya. Maka kalau ada orang di zaman sekarang, saya enggak nuntut ilmu, nanti apa jawabannya di hadapan Allah? Ketika Allah bertanya kepada dia, bukankah sudah dimudahkan transportasinya, alat komunikasinya, dan yang lainnya. Enggak ada alasan. Ya. Di zaman dahulu, ulama nyari hadis itu sampai berbulan-bulan pakai unta. Zaman sekarang nyari hadis gampang banget, Pak. Super gampang sekali. Ya. Di internet itu berbagai macam kitab hadis. Bahkan Bapak kalau punya Android Play Store itu ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, bahkan syarahnya juga sudah ada dan yang lainnya. Yang enggak ada cuma satu, semangat. Ya kan? Yang enggak ada cuma satu, semangat. Ya. Ah, download ah Sahih Bukhari, ajib nih Masya Allah. Saya tuh di-download tapi enggak dibuka-buka. Yang dibuka apa? WhatsApp lagi. Facebook lagi. Ya, itulah Pak. Musibah di zaman sekarang tuh sudahlah keilmuan sangat lemah, keinginan untuk mencari ilmu juga apa? Lemah. Kenapa? Karena terlalu banyak penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Ya. Yang jelas bahwa kebodohan menyebabkan seseorang itu terhalang untuk mengikuti kebenaran. Bahkan kebodohan menyebabkan seseorang itu condong kepada kebatilan. Memang betul. Berapa banyak kebid'ahan yang diterima akibat kebodohan. Bahkan berapa banyak kemaksiatan yang menjadi indah akibat apa? Kebodohan. Bahkan pemikiran yang sesat sekalipun, Pak. Berapa banyak orang mau menerimanya akibat kebodohan. Iya. Ada yang ngaku nabi palsu, nabi ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku Imam Mahdi. Banyak juga ternyata apa? Pengikutnya itu. Yang kemarin Lia apa? Lia Eden ya. Ngaku dirinya Nabi. Tapi aneh yang ngikutin banyak. Aneh kan? Orang yang punya ilmu sedikit aja udah tahu sebetulnya itu batil. Tapi karena super bodohnya, karena saking bodohnya, tertipu gitu. Masya Allah itu baru kayak gituan gimana Dajjal beneran loh Pak. Dajjal itu bisa menyuruh awan hujan turun hujan bener. Dajjal menyuruh bumi kering kerontang bener. Iya. Makanya hanya orang bodoh yang akan mengikuti Dajjal. Sedangkan orang yang menuntut ilmu, menuntut Al-Quran dan hadis, insya Allah gak jadi pengikut Dajjal. Iya. Penghalang kedua. Apa yang menghalangi seseorang dari kebenaran? keyakinan bahwa kebenaran itu sesuatu yang samar dan sulit katanya. Sulit, karena dia merasa kebenaran itu sulit, akhirnya keinginan untuk mencarinya jadi kurang, Pak. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dulu perkara itu apa? Sulit. Ya. Kalau antum mau belajar matematika terus takut-takutin sama teman, "Oh, matematika tuh mati-matian loh. Ya, berat banget ilmunya." Oh, belum apa-apa udah ketakutan duluan gitu kan. Banyak orang yang mundur gara-gara sudah memandang itu apa? Susah, sulit. Karena sudah memandang itu sulit, mundur dia. Ya. Beliau berkata, banyak orang meyakini dari orang-orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Mereka berkeyakinan katanya kebenaran itu sesuatu yang sulit dan samar. Terlebih mereka mendapatkan dalam kitab-kitab bahwa syarat-syarat untuk memahami Al-Quran dan hadis hanyalah orang-orang yang mujtahid saja. Tidak boleh sembarangan. Tambah lagi dah puyeng tuh. Iya. Padahal Pak, kata-kata tidak boleh sembarang ini sebenarnya benar. Tapi harus dikasih perincian. Tapi untuk dikatakan bahwa yang boleh memahami Al-Quran dan hadis hanya mujtahid saja, ini perkataan yang tentunya harus diperinci apa maksudnya. Kalau yang dimaksud artinya menafsirkannya, betul. Harus dia orang-orang yang kuat keilmuannya tentang Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Berarti syaratnya harus bisa bahasa Arab. Orang yang enggak bisa bahasa Indonesia mana bisa menafsirkan, Pak? Karena gaya bahasa Arab itu jauh berbeda dengan gaya bahasa Indonesia. Makna-maknanya dan jauh lebih kaya sekali. Iya. Sudah begitu dia harus menguasai Al-Quran secara keseluruhan, bagaimana tata cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Syekh Muhammad bin Amin Al-Ashanqiti dalam kitab Muqaddimah Adwa'ul Bayan menyebutkan lebih dari 40 cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Harus dikuasai itu semuanya tuh. Iya. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Berarti pengetahuan tentang hadisnya harus luas, tidak? Harus luas sekali. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Berarti dia harus tahu bagaimana penafsiran para sahabat. Tapi ternyata juga penafsiran para sahabat tidak semuanya sahih, ada yang dhaif juga. Maka dia harus bisa juga membedakan mana penafsiran yang dhaif, mana yang tidak dhaif. Lati yang boleh menafsirkan siapa? Yang sudah luas keilmuannya. Betul itu. Tapi kita yang awam, jangan sampai kita menjadi penafsir, Pak. Ambil ayat menurut saya, ayat ini maknanya begini. Menurut kamu, kamu siapa? Bahasa Arab gak bisa, hadis belum paham, nafsirin sendiri, seenaknya, bahaya. Terus gimana dong kewajiban orang awam? Kewajiban orang awam itu ambil kitab para ulama tafsir. Contoh misalnya tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana sih Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut? Nah, di situ kita baca, kita pelajari, Pak. Iya, begitu caranya. Tapi kalau untuk mengetahui kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis bagi orang-orang awam itu mudah dengan cara membaca kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama. Sebetulnya mudah kalau kita ada kesungguhan. Tapi ingat, baca kitab tafsir juga harus konsultasi sama ustaz juga, Pak. Kenapa? Karena ada tafsir-tafsir yang mengerikan loh, Pak. Di Indonesia ini ada tafsir batiniah. Namanya Gotolocho. Sama Dargumo Gandul. Soheh itu. Oh, itu isinya mengerikan sekali, Pak. Itu tafsir batiniah. Karena orang batiniah itu mengatakan apa? Al-Quran itu ada lahiriah, ada batiniah. Lahiriahnya itu hanya diketahui oleh orang-orang awam. Dan batiniah itu yang hanya diketahui oleh para wali. Enggak sembarangan orang tahu katanya. Iya. Nah, itu musibah sekali. Iya. Tafsir-tafsir berbahasa Arab juga harus kita pilih-pilih benar, Pak. Banyak kok tafsir-tafsir yang ternyata itu menyesatkan, seperti tafsirnya Mu'tazilah. Ya, Fakhrur Razi itu kan Mu'tazilah keyakinannya, Pak. Zamakhsyari juga. Ya, maka itu harus waspada banget ya kalau membaca kitab-kitab tafsir mereka itu. Imam Asy-Syafi'i berkata, adapun kalau dia betul-betul melihat ilmu dan memperhatikannya dan betul-betul mendalaminya, maka sampainya kebenaran itu sangat mudah sebetulnya. Ya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, mencari kebenaran dan mengetahuinya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, Allah telah mudahkan kepada orang-orang yang terakhir ini. Dan Allah mudahkan sehingga tidak butuh lagi kepada kelelahan seperti orang-orang sebelum kita. Maksudnya beliau, di zaman beliau ini banyak kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu gitu loh, Pak. Di mana di zaman sebelumnya tidak ada. Itu Imam Syaukani ngomong di zaman tersebut, bagaimana di zaman kita. Ya. Antum zaman sekarang gak usah capek-capek ngapalin Sahih Bukhari, capek tuh ngapalin hadasana, hadasana, hadasana. Hadasana, hadasini, aduh apa sih ini, bingung saya. Antum beli aja flash disk, langsung masukin, tinggal dengerin syarahnya dan yang lainnya. Gampang banget. Ya, gampang banget, Pak. Yang enggak ada itu semangat. Namun sayang, kemudahan-kemudahan itu justru malah menimbulkan kemalasan. Sahih tidak? Iya. Kemudahan-kemudahan itu malah justru menimbulkan kemalasan. Sebagaimana sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bashir Al Muhammad Bashir Al Ibrahimi, kata beliau apa? Wa rubba taysirin ya khalabat ta'sir. Berapa banyak kemudahan malah menimbulkan kesusahan. Karena apa, Pak? Karena kita terbiasa mudah, pas nuntut ilmu susah dikit mundur. Ya. Ayo belajar bahasa Arab. Di awal-awal Pak yang hadir 100. Jalan baru 3 bulan mundur tuh, Pak. Udah tinggal 50. Jalan lagi setahun kemudian tinggal 5 orang. Ini pengalaman saya dulu itu. Ya, ketika saya buka kamus apa buka kursus bahasa Arab ya, baru-baru lulus Madinah itu. Begitu, yang ikut 100 orang. Ya. Saya tanya, kamu kenapa mundur? Susah ternyata Ustaz. Susah bahasa Arab itu. Nah, jadi akhirnya karena dia sudah terbiasa dengan kemudahan, Pak, tidak siap untuk menghadapi apa? Kesusahan. Ya. Tidak siap itu. Jiwanya, mentalnya, mental apa? Tempe masih bermanfaat, Pak. Mental apa? Peyum. Oleh karena itulah kewajiban kita lah, cukup kita bersungguh-sungguh. Cukup kita bersungguh-sungguh dan berusaha sekuat tenaga. Karena setiap manusia pasti diberikan oleh Allah kemampuan, pasti itu. Diberikan oleh Allah akal untuk memahami perkataan para ulama, mengkaji kitab-kitab mereka. Yang dibutuhkan ini kesungguhan dan semangatnya dibakar lagi, Pak. Ya, dikuatkan lagi. Kita harus berpikir, teman saya aja bisa bahasa Arab, masa saya enggak bisa? Kenapa sedikit susah begitu aja langsung mundur? Oh, enggak bisa. Saya harus gentle dalam menuntut ilmu. Ya, harus, Pak. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan di antara sifat penuntut ilmu hendaknya punya sifat gentle dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan ogohan, tahu enggak ogohan? Cengeng. Ya. Susah dikit, dah. Penghalang yang keberapa? Yang ketiga sekarang. Dia meyakini bahwa dirinya di atas kebenaran. Nah, ini dia. Orang sudah merasa dirinya di atas kebenaran, dia tidak akan menerima lagi yang lainnya. Cuma masalahnya, Pak. Saya yakin semua orang pasti merasa di atas kebenaran. Ya tidak, Pak. Ada enggak di dunia ini yang mengatakan saya paling sesat sendiri? Ada? Saya pastikan tidak ada itu. Antum tanya kepada Lia Eden itu, kamu sesat? Oh enak aja, saya dapat wahyu dari Allah. Iya. Bahkan jangankan itu, sekelas Fir'aun tidak merasa dirinya sesat. Allah mengatakan, mensinyali, menyebutkan tentang firman apa, tentang perkataan Fir'aun dalam surat Ghafir itu. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kamu kecuali yang aku pandang baik. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak memberikan bimbingan kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh, Fir'aun ngomongnya gitu, bayangin. Maka kalau semua orang mengaku benar, antumnya yang jangan bingung. Yang salah itu pas ketika melihat ini orang ngaku benar, antum bingung. Yang mana sih yang benar, semua ngaku benar. Kita katakan entenya yang bego. Harusnya kalau ente ngelihat semua ngaku benar, kewajiban antum adalah keluarkan kesungguhan untuk mencari apa? Kebenaran. Karena tidak mungkin kalau kita minta orang-orang, kamu harus ngaku sesat ya. Enggak mungkin. Pasti semua orang akan mengaku di atas apa? Kebenaran. Pasti semua orang akan mengemukakan argumen-argumennya, Pak. Ya tidak? Ya untuk membela pemikirannya, pasti itu. Dan itu ujian buat kita loh, Pak. Adanya perselisihan, adanya pendapat-pendapat yang saling bertabrakan, masing-masing membela pendapatnya, itu ujian banget buat kita. Ujiannya kenapa? Disitulah kita diuji kesungguhan kita untuk mencari kebenaran. Adanya perselisihan itu hikmahnya besar, Pak. Dengan adanya perselisihan akan terlihat siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang mencari yang mengikuti hawa nafsu. Ya Mas ya. Benar enggak? Tadi saya ngomong apa, Mas? Jangan bobok, Mas. Ini ada minum nih. Tolong minum. Nah, ya akhi, jadi perselisihan itu ada apa? Kenapa sih Allah menciptakan adanya perselisihan? Karena ada hikmah-hikmah yang besar di balik itu, Pak. Walaupun memang perselisihan ada mudaratnya, betul, tapi di balik itu ada hikmahnya. Allah ingin memilah antara pencari kebenaran dengan pencari hawa nafsu. Allah ingin melihat antara orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan orang yang tidak bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Allah ingin melihat antara orang yang istiqomah berpegang kepada kebenaran dengan orang yang tidak istiqomah dengan kebenaran. Dengan tidak adanya perselisihan itulah terpilah. Ya. Allah mengetahui. Ya. Nah ini, maka dari itu ketika kita melihat semua orang mengaku di atas kebenaran, jangan sekali-kali Anda berkata, jangan kamu merasa paling benar sendiri dong. Nah, ini ucapan menunjukkan kebingungan loh, Pak. Jangan kamu merasa paling benar sendiri. Saya yakin semua manusia pasti merasa paling benar. Pendapat saya yang benar, yang paling benar. Sekarang saya mau tanya, Pak. Kebenaran yang paling benar itu yang berasal dari mana? Allah dan Rasul-Nya. Ya tidak. Pemahaman yang paling benar itu adalah pemahaman para sahabatnya. Ya. Maka kalau jelas Al-Quran, hadis, pemahaman sahabatnya dan didukung oleh ijma para ulama, masa kita tidak boleh merasa paling benar? Orang itu pasti benar kok. Ya. Yang salah itu orang yang belum mengenal kebenaran. Lalu kemudian menyalahkan orang yang merasa dirinya di atas kebenaran karena adanya bukti-bukti yang sangat kuat bahwa itu benar. Yang salah itu kalau merasa dirinya benar tapi tidak punya bukti, Pak. Atau di atas bukti yang rapuh. Iya. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy, Pak. Mereka merasa di atas benar kok. Sampai mereka menantang Rasulullah, "Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin." Kemarikan bukti dari bapak nenek moyang kami kalau kamu benar, hai Muhammad. Cuma masalahnya dalilnya nenek moyang. Jadi kata mereka apa? Nenek moyang kami ini lebih tahu kebenaran daripada kamu. Nenek moyang kami itu lebih banyak makan garam daripada kamu. Kalau yang kamu bawa itu benar, tentu nenek moyang kami sudah tahu. Maka Allah membantah apa? Ahum khairun am qaumu tubba. Ya. Apakah nenek moyang kalian itu lebih baik atau kaum Tubba yang ada sebelum nenek moyang kalian itu? Yang sudah kami binasakan mereka semua. Bagaimana itu? Terbantahlah argumen mereka yang rapuh tersebut. Ya. Ini akal Islam azan ya Allah wa yakum. Maka ya. Seseorang yang merasa dirinya di atas kebenaran dan sudah gitu tidak mau lagi menerima, selesai sudah. Pasti tidak akan mendapatkan kebenaran. Di antara perkara yang memalingkan seseorang dari kebenaran untuk menghalanginya, yaitu seseorang merasa dirinya di atas kebenaran sementara yang lainnya di atas kebatilan. Kenapa? Karena ia terkena syubhat disertai dengan kebodohan yang ada pada dirinya. Sehingga dia menganggap bahwa syubhat itulah sebagai sebuah kebenaran. Syekhul Islam Taimiyah berkata dalam kitab Istiqomah jilid 1 halaman 13. Yang pertama kali sesat dalam masalah ini adalah orang-orang Khawarij. Di mana mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena orang Khawarij itu bawa Quran, bawa hadis, Pak. Ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai ayat. Oh, Ali menyerahkan hukum kepada Amr bin Al-As. Gimana ini? Sementara ayat mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Sementara Ali menyerahkan hukum kepada Abu, ya manusia. Allah juga mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Berarti Ali kafir ini. Karena menyerahkan hukum kepada manusia. Padahal mereka yang bego gitu kan. Kurang paham memahami kurang enggak tahu memahami ayat yang benar bagaimana. Ya. Makanya Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij apa? Yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Yahsabuna annahu lahum wa 'alaihim. Mereka mengira Al-Qur'an mendukung pendapat mereka padahal Al-Qur'an tidak mendukung pendapat mereka. Ketika Ibnu Abbas datang untuk mengajak debat orang Khawarij, Pak. Apa kata orang Khawarij? Ibnu Abbas itu orang Quraisy. Sementara Allah berfirman tentang orang Quraisy, balhum qaumun khosimun. Mereka orang yang suka bertengkar dan berdebat. Udah enggak usah peduliin. Ibnu Abbas bayangin, padahal itu ayat buat orang musyrikin Quraisy. Tapi ditujukan untuk Ibnu Abbas. Saking kurang pahamnya tentang apa? Ayat. Akhirnya Ibnu Abbas berkata, sebetulnya apa sih alasan kalian? Ya. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib itu. Apa alasan kalian? Kata mereka, kami punya 3 alasan. Kata Ibnu Abbas, boleh saya tahu alasannya? Yang pertama, Ali menyerahkan hukum kepada Abu Musa. Karena waktu itu kan terjadi perdamaian kan? Nah, ketika perang Siffin itu antara pasukan Ali dan Muawiyah, akhirnya Ali dan Muawiyah sepakat, udahlah kita damai aja. Maka Muawiyah mengutus Amr bin Al-As, Ali mengutus siapa? Abu Musa. Kata mereka, Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Kata Ibn Abbas apa? Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ali ketika perdamaian itu menghapus namanya. Amirul Mukminin dihapus sama Ali. Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Kata Ibn Abbas ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ali berperang melawan Aisyah, tapi kok enggak ditawan? Iya. Ini yang ketiga kata Ibnu Abbas. Oke. Bagaimana kalau saya bisa menjawabnya? Silakan. Kata Ibnu Abbas, adapun yang pertama, bahwa Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha." Kalau kalian khawatir suami istri itu cerai, maka utuslah satu hakim dari pihak suami, satu hakim dari pihak apa? Istri. Lihat, kata Ibnu Abbas, Allah menyerahkan hukum kepada hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak apa? Istri. Demi untuk kemaslahatan suami istri. Mana yang lebih berhak? Untuk kemaslahatan suami istri atau untuk kemaslahatan darah kaum muslimin? Apa kata mereka? Ya, untuk darah kaum muslimin lebih berhak. Kata Ibnu Abbas, aku bisa menjawab ini? Ya, sudah terjawab. Tuh lihat, pemahaman sahabat luar biasa dalam. Pemahaman mereka, aduh, cetek banget. Udah gitu merasa benar lagi. Nyalain sahabat lagi, nanya belum? Ya. Banyak zaman sekarang begini, Pak. Penuntut ilmu baru tahu hadis 1, 2, 3 gitu. Wah, petantang petenteng, saya punya hadisnya. Udah gitu nyalahin ulama-ulama besar lagi. Apa Syekh bin Baz itu, penjilat? Apa Syekh Albani itu? Wih, hebat sekali. Kamu sudah hafal berapa hadis? Bulughul Maram udah hafal belum? Belum sih. Arba'in Nawawi udah hafal belum? Belum. Terus kok bisa nyalahin? Siapa kamu? Kenapa kamu tidak tanya dulu? Kan zaman sekarang banyak, Pak. Belum apa-apa udah nuduh Saudi. Saudi itu kok gak mau bantu Palestina ya. Gak mau ini ya, ini ya, ini ya. Tabayun dulu dong, tanya dulu. Belum apa-apa udah nuduh. Nah, sama seperti itu, Pak. Ini ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Baik, kita lanjutkan. Oke, udah gak ngantuk? Sampai mana tadi? Sampai mana, Mas? Sampai ngantuk. Sedangkan Ali dan Muawiyah, mereka dianggap pelaku maksiat dan bid'ah oleh orang Khawarij, sehingga mereka menghalalkan darah Ali dan bahkan menghalalkan darah kaum muslimin. Alasannya apa? Kata mereka, Ali kafir dan para pengikut Ali kafir juga. Karena orang yang ngikut orang kafir ya kafir. Kan aneh kan kaidahnya orang Khawarij itu, Pak. Beliau juga berkata, bahkan menjadi terbalik perkaranya, sehingga mereka menganggap perkara yang bid'ah itu sebagai perkara yang sunnah, atau sesuatu yang sunnah itu mereka anggap sebagai perkara yang bid'ah, sehingga akhirnya mereka pun jatuh ke dalam berbagai macam kebid'ahan dan musuhi ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama mereka. Dan ini ada kemiripan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Di mana orang Yahudi dan Nasrani Allah menyebutkan apa coba? وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا أَوْ نَصَرًا. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Orang Yahudi menganggap bahwa kami ini, ya, kata orang Yahudi apa? Kami ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang masuk surga cuma Yahudi. Akhirnya mereka tidak mau lagi menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya akal Islam. Penghalang yang keempat, tidak ada kesungguhan dalam mencari kebenaran. Yang menghalangi seseorang dari kebenaran, yang keempat, tidak bersungguh-sungguh dalam mencari apa? Kebenaran. Orang yang terhalang dari kebenaran, dari jalan yang lurus, diantara sebabnya adalah karena tidak ada kesungguhan, bahkan tidak ada keinginan untuk bersungguh-sungguh mencari kebenaran, atau bahkan dia merasa dirinya telah punya ilmu padahal tidak. Akhirnya dia tidak mau lagi mencari kebenaran. Yeah. Berkata Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan Al-Qanwaji rahimahullah dalam kitab Qatfuth Thamar fi bayani aqidati ahli al-athar. Yang bisa mengetahui kebenaran adalah orang yang mengumpulkan lima perkara. Ya, catat ini baik-baik. Yang bisa mengetahui kebenaran, yang mengumpulkan lima, yang ter, penuhi padanya 5 sifat. Yang pertama ikhlas, bukan karena mengharapkan kedudukan. Orang yang lagi nyari suara enggak bakalan dapat kebenaran, Pak. Ya. Kalau orang lagi nyari kedudukan susah. Ikhlas. Yang kedua, pemahaman yang kuat, sebab orang yang pemahamannya lemah susah mencari kebenaran. Enggak paham-paham. Yang ketiga, tidak ngikutin hawa nafsu, tapi memang betul-betul dia mengikuti kebenaran. Iya. Beda dengan orang yang ngikutin kebenaran, ngikutin hawa nafsu, susah juga dia dapat. Kenapa setiap dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak tuh, Pak? Dia hanya akan cari dalil-dalil yang mendukung hawa nafsunya saja. Iya. Ini sifat yang ketiga nih. Apa itu? Tidak mengikuti hawa nafsu, tapi memang betul-betul dia memang tujuannya mencari apa? Al-haq, kebenaran. Yang keempat, kesungguhan untuk mencari kebenaran. Ada kesungguhan, dia keluar, orang yang sungguh-sungguh akan terlihat, Pak. Dia keluarkan seluruh kemampuan dia untuk mencari kebenaran. Iya. Yang kelima, dan dia kuat di dalam mendakwahkan kebenaran. Artinya setelah dia tahu kebenaran dengan haknya, dia pun mendakwahkan dan menyampaikannya kepada manusia. Iya. Beliau di sini mengatakan bahwa orang untuk bisa mengetahui kebenaran itu harus terkumpul 5 perkara tadi. 1, ikhlas. Sebab orang yang tidak ikhlas karena misalnya mengharapkan kemasyhuran, ketenaran, atau karena ingin mencari dunia, biasanya dia tidak akan dibimbing kepada kebenaran. Kenapa? Karena dia dasarnya adalah bukan ikhlas, sehingga akan di hatinya dikuasai oleh hawa nafsu sesuai dengan tujuannya tersebut. Yang kedua, pemahaman. Sebab kalau ada orang yang pemahamannya dangkal, pahamnya juga susah, IQ-nya jongkok, gak bisa nuntut ilmu, susah pada waktu itu. Yang ketiga, ya insaf. Insaf itu, ya, sikap yang insaf itu artinya tidak mengikuti hawa nafsu, betul-betul tujuannya untuk mencari apa? Kebenaran, itu namanya insaf. Ya. Sebab kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, misalnya kita ingin membela pemahaman kita yang selama ini kita telah pahami, tapi kita belum tahu dalilnya, ketika ada yang mengkritik pemahaman kita, kita bela mati-matian. Ya, benar maupun salah, ini namanya tidak insaf. Demikian pula misalnya kita kena fanatik terhadap sesuatu madhab, akhirnya kita bela mati-matian madhab kita, dan juga bukan sikap yang insaf, tapi ini adalah sikap yang mengikuti hawa nafsu. Atau karena misalnya kita condong kepada seseorang karena kecintaan kita, akhirnya maka kita bela dia karena dia karib kerabat kita atau teman dekat, atau kita ngefan banget sama ustadz tersebut. Iya. Ini yang keempat, itu keinginan yang kuat dan semangat yang sungguh-sungguh untuk mencari apa? Kebenaran. Ya. Sebab kalau ada orang yang sedang linglung atau kebingungan, tapi dia tidak ada kesungguhan dalam mencari kebenaran, dia akan terus berada di atas kebingungan. Yang musibahnya, terkadang orang yang bingung itu mencetuskan ide yang konyol, seperti mengatakan, ah sudahlah, jangan merasa paling benar sendiri. Ya, kenapa dia katakan itu? Karena sebetulnya dia sedang bingung. Dan dia pun tidak mau mencari dan berusaha mencari apa? Kebenaran itu. Padahal kalau dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran, melihat dan mengeluarkan seluruh kesungguhannya, insya Allah dia akan dapat kebenaran itu. Biidznillah. Ya. Ini sekarang penghalang kelima. Kalau yang pertama, yang keempat ya. Oh iya, empat sudah, tidak bersungguh-sungguh. Yang kelima, kurang kesungguhan. Kalau tadi tidak ada kesungguhan sama sekali, kalau ini kurang, Pak. Apa bedanya tidak dengan kurang? Kalau kurang tuh ada, tapi kurang kuat gitu loh. Begitu. Ibnu Jauzi berkata, musibah yang besar adalah seseorang merasa puas dengan apa yang ia ketahui, tanpa mau menambah pengetahuan. Dan ini menimpa banyak manusia. Nanti kalau ada orang berhenti nuntut ilmu, merasa puas dengan ilmunya, udah selesai. Ya. Beda dengan orang yang terus mengkaji, mengkaji, mengkaji, mengkaji, mengkaji. Ya. Makanya tidak aneh, Pak. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Qaul qadim, qaul jadid. Pendapat lama, pendapat apa? Baru. Apakah berarti Imam Syafi'i orangnya pelin-pelan? Tidak. Karena memang itulah, kalau kita terus menggali ilmu, akan tahu, oh ternyata selama ini saya salah, yang benar ini. Rujuk. Ya, begitu memang. Dan mereka tidak ingin sama sekali melihat dan mencari serta membahas dalil. Ya, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka berpaling, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Kalau ia mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka malah lari, bahkan sengaja tidak ingin mendengar. Demikian pula semua orang yang mengikuti hawa nafsu, yang hawa nafsu itu telah kokoh di hatinya. Karena ia misalnya tumbuh di atas sebuah madhab, atau ia melihat suatu perkara itu sebagai sebuah kebenaran menurutnya. Lalu kemudian setelah itu dia pun tidak mau lagi mau melihat dalil-dalil. Tidak pula membahas bersama para ulama, bertanya kepada mereka untuk memperjelas lagi tentang kebenaran. Mana yang salah dan mana yang benar. Tuh lihat, Pak. Makanya antum jangan terus merasa puas, ah saya sudah puas dengan ini. Jangan. Gali terus, gali terus, gali terus. Ilmu ini masih terlalu banyak, sangat banyak sekali, Pak. Ya. Terus menuntut ilmu. Sampai kapan menuntut ilmu? Sampai mati. Sampai meninggal. Ya. Tidak akan pernah selesai kita menuntut ilmu itu, Pak. Syekhul Islam Taimiyah berkata, selayaknya untuk diketahui bahwa kebanyakan orang yang tersesat dalam bab ini atau lemah untuk mengetahui kebenaran itu akibat daripada mereka menganggap remeh dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan tidak mau membahas dan mencari dan tidak berusaha sekuat tenaga untuk mencari dalil dan melihat hujah serta argumen. Kalau sudah seperti ini biasanya mereka akan berpaling. Ya. Ibnu Taimiyah juga berkata, orang yang jatuh kepada bid'ah itu akibat dari apa? Akibat dari ia lemah dalam mengikuti para nabi baik secara ilmu maupun amal. Ya. Ibnu Qayyim berkata, orang yang lemah ilmunya, lemah kekuatan untuk membahas dan mencari, bahkan ia meremehkan, bahkan malas-malasan, tidak mau dan merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, maka yang seperti ini dia tidak akan bisa keluar dari kubangan kebodohan dan kejahilannya. Pasti itu. Ya. Ini penghalang. Sekarang penghalang yang keenam. Yaitu khauf, takut. Ya. Baik kepada orang, takut kepada teman, takut kepada keluarga untuk ditinggalkan dan yang lainnya. Ketakutan-ketakutan ini yang menghalangi seseorang untuk mengikuti apa? Kebenaran. Tahu sih ini benar, cuman gimana ya? Kalau saya ikuti nanti saya disebut Wahabi. Tahu sih, ya ini benar. Nanti saya dijauhi sama keluarga saya gimana ya? Tahu sih ini benar. Tapi kalau saya ikuti nanti teman-teman saya menjauhi saya. Akhirnya ketakutan-ketakutan ini Pak yang menyebabkan ia akhirnya berpaling dari apa? Kebenaran. Iya. Tahu sih pacaran haram, cuman gimana ya, enak, ya, misal. Tahu sih ya riba itu haram, tapi gimana ya, kalau saya nyari yang apa nggak ada ribanya susah, ya, enakan ini cicilannya murah, DP-nya nggak mahal, ya. Nah inilah Pak, ketakutan-ketakutan akhirnya menyebabkan ia berpaling dari apa? Kebenaran. Heraklius ketika mendengar akan kenabian Nabi Muhammad SAW, sementara ia telah mengetahui dengan keilmuannya akan datang seorang nabi di zaman, di akhir zaman, dan ia merasa yakin bahwa Nabi Muhammad itulah yang dimaksud. Ya. Namun kemudian Ketika ia mengumpulkan para pembesar Romawi dan ternyata mereka tidak mau beriman, Heraklius merasa takut untuk kehilangan kedudukan. Lihat tuh. Maka itulah yang menyebabkan Heraklius tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau masuk Islam. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Hidayatul Hayari, Heraklius mengetahui kebenaran. Dia ingin masuk Islam, tapi sayang rakyatnya dan kaumnya tidak mau menaatinya, sehingga ia merasa khawatir atas dirinya. Dia takut kehilangan kekuasaan tersebut, sehingga ia lebih memilih kekufuran dari Islam. Ya ini Pak, hati-hati. Lihatlah, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pamor, takut kehilangan kedudukan, takut ditinggalkan teman-teman, takut dicela, takut dituduh teroris, takut dianggap ekstrim, takut disebut Wahabi, takut dan yang lainnya dari ketakutan yang tidak beralasan, itu membuat seseorang akhirnya menjauh dari apa? Kebenaran. Makanya pencari kebenaran itu harus punya sifat apa? Syaja'ah, pemberani, Pak. Enggak takut disebut teroris. Ya, enggak takut dia. Bodoh amat, saya bukan teroris kok. Cuman tampang saya jenggot di atas mata kaki, kebetulan ininya hitam, disebut teroris. Orang ini sunnah rasul kok. Ya. Orang yang pemberani itu enggak takut, Pak. Ujiannya ketika ada bom, blem. Kan masyhur tuh jadinya tuh. Yang melakukannya orang bercadar lagi. Wah, akhirnya di mana-mana orang bercadar jadi sorotan. Orang berjenggot jadi sorotan. Orang yang enggak takut, cuek aja. Orang saya bukan teroris kok. Saya punya terios aja. Ini ya akhi. Penting ya sifat gentle itu. Akhwat yang bercadar jangan merasa takut dengan cadarnya itu disebut apa? Ya, ninja. Saya masih ingat, Pak. Saya waktu itu belum sekolah. Masih sebelum sekolah SD. Kakak saya itu udah bercadar waktu itu. Pas lagi jalan sama kakak saya, anak-anak di belakang tuh pada ngikutin. Ninja, ninja, ninja. Benar. Ya. Masya Allah. Zaman sekarang mah gak ada yang gitu-gituin. Ya. Bahkan alhamdulillah sekarang di mall-mall ngeliat bercadar, di mana-mana bercadar, cadar, cadar, cadar. Alhamdulillah udah gak terlalu inilah. Ya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah. Demikian pula, para penyeru kepada kebenaran takut untuk menyampaikan kebenaran. Ketika penyeru kebenaran itu takut untuk menyampaikan kebenaran, takut dimusuhi orang, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan followers, karena kebetulan followersnya banyak, sehingga mau mengucapkan kebenaran, takut ditinggalin orang, ya, takut dibully, dan macam-macam ketakutan, akhirnya dia tidak berani menyampaikan apa? Kebenaran. Makanya pembawa kebenaran dan orang yang ingin menyampaikan kebenaran juga harus gentle. Harus pemberani, enggak peduli. Yang hak harus diucapkan hak, yang batil harus diucapkan apa? Batil, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kebanyakan manusia. Jangan pedulikan itu. Ya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengambil perjanjian dari para ahli ilmu untuk menyampaikan ilmu yang mereka ketahui. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, hendaklah kalian menjelaskan kepada manusia, dan jangan kalian menyembunyikannya dari manusia. Maka ini perjanjian yang Allah ambil. Maka kalau ada ahli ilmu ketakutan menyampaikan kebenaran, maka orang akan semakin tersesat jauh, Pak. Dan memang, Pak, kalau kita menyampaikan kebenaran, akibatnya apa, Pak? Manusia akan pecah antara pembela kebenaran dan pembela apa? Kebatilan. Dan akibatnya kita yang menyampaikan kebenaran dituduh pemecah? Pasti. Rasulullah SAW dituduh apa? Dukun. Kenapa? Karena dukun itu memisahkan antara anak dengan orang tua. Suami sama istri. Kenapa? Karena ketika Rasulullah berdakwah, yang ikut Rasulullah pisah sama bapak ibunya, pisah sama istrinya. Akhirnya Rasulullah disebut dukun. Ketika di zaman sekarang kita katakan ini tauhid, ini syirik, marahlah orang-orang yang suka syirik. Ya. Sementara mereka-mereka pengikut tauhid juga ada. Akhirnya apa? Wah, ini pemecah belah ini. Ketika kita mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, apalagi? Apaan sih itu kelompok akhirat, pengadilan akhirat itu katanya. Padahal kita menjelaskan dengan ilmiah tentang kebid'ahannya dan berdasarkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu juga. Nah inilah Bapak sekalian. Tapi Pak, kata Imam Asy-Syatibi apa? Perselisihan yang timbul dari menjelaskan kebenaran itu lebih ringan mudorotnya daripada tersebarnya kesesatan. Paham tidak Pak? Ketika kita membantah kesesatan, akan pecah orang kan? Antara yang membela dan yang mengikuti kebenaran. Pasti pecah itu. Tapi kata Imam Syatibi, biarkan perselisihan yang terjadi akibat menjelaskan kebenaran itu lebih ringan mudorotnya Pak. Daripada tersebarnya apa? Kesesatan. Maka kita jangan diam dari menjelaskan kebenaran. Jangan diam. Iya. Makanya dari itu selalu mereka berkata apa? Kamu ya enggak usah ngomong ini bid'ah ini sunnah lah. Kenapa, Pak? Nanti kita jadi pecah ini. Udah kaum muslimin bersatu padu aja. Oh, berarti saya harus diam. Sementara Bapak terus berbuat bid'ah. Kalau Bapak meninggalkan bid'ah, saya diam. Tapi kalau Bapak terus melakukan bid'ah, saya gak bakalan diam, bodo amat. Terus Bapak nyuruh saya diam menjelaskan sunnah. Terus sementara Bapak terus mendakwahkan kebid'ahan, enak aja, gak bisa. Ya, akhirnya Bapak, karena kita jumlahnya minoritas, kita yang dianggap apa? Wah, pemecah belah, anti NKRI. Itu selalu yang jadikan dicuatkan tuh, anti NKRI, anti NKRI. Masya Allah. Iya. La haula wala quwata illa billah. Iya, kita lanjutkan, Pak. Penghalang ketujuh yang menyebabkan seseorang terhalang dari kebenaran apa? Lebih menyukai kedudukan, ya, kedudukan, ketenaran, pamor, kehormatan, begitu, Pak. Jiwa manusia menyukai dunia pasti. Siapa di antara antum yang tidak cinta dunia? Ngacung. Hah? Ada? Kalau saya masih cinta dunia, Pak. Iya, buktinya saya kawin. Buktinya saya punya mobil dan yang lainnya. Iya, itu lumrah. Cinta dunia itu sifatnya tabiat manusia. Yang bahaya itu kalau cinta dunia mengalahkan cinta akhirat dan melalaikan. Namun cinta kepada dunia harta kedudukan ini seringkali menghalangi seseorang dari mendapat kebenaran. Abu Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali berkata, mencintai kedudukan, condong kepada kehidupan dunia dan berbangga dengannya, sibuk dengan kelazatan dunia dan apa-apa perkara yang menuju pencarian kepada ketenaran, itu menyebabkan akal kita tidak berfungsi lagi sehingga akhirnya memalingkan dari kebenaran. Benar, Pak. Orang yang lagi gila kedudukan tuh akalnya enggak berfungsi lagi, Pak. Yang dia pikirkan bagaimana saya dapat apa? Kedudukan. Ya, dia sudah tidak peduli lagi cara halal haram, bodo amat. Syariat Allah bagi dia ya, kalau nguntungin doang diambil, kalau enggak nguntungin enggak. Orang lagi mencari ketenaran dan yang lainnya, itu kehilangan akalnya, Pak. Orang yang lagi cinta banget duit, harta, dia cari, enggak peduli lagi halal dan haram. Musibah. Ya. Orang seperti ini akan pasti ya, berpaling dari apa? Kebenaran. Syekhul Islam Taimiyah berkata, dan mencari kedudukan walaupun dengan kebatilan, itu akan menyebabkan ia ridho akan kalimat-kalimat yang mengagungkan dirinya. Lihat, Pak. Mencari kedudukan walaupun dengan kebatilan menyebabkan ridhonya itu kepada kalimat-kalimat yang mengagungkan dirinya. Walaupun kalimat tersebut batil dan membuat ia murka dengan kalimat-kalimat yang menyudutkan, walaupun kalimat itu benar. Kenapa? Karena tujuan dia kedudukan. Kalau situ mendukung saya enggak masalah. Kalau situ tidak mendukung saya, berarti kamu musuh saya. Tidak peduli lagi melihat apakah itu hak atau batil. Musibah. Sementara seorang mukmin akan ridho dengan kalimat-kalimat yang hak, walaupun kalimat tersebut pahit untuknya. Ya. Dan ia marah dengan kalimat yang batil, walaupun kalimat batil itu mendukung dirinya. Lihat tuh, Masya Allah. Seorang mukmin itu marah dengan kalimat batil, walaupun kalimat batil itu mendukung dirinya, Pak. Manfaat buat dirinya, dia enggak mau. Kenapa? Karena seorang muslim itu mencintai kebenaran, mencintai kejujuran dan keadilan, dan membenci kezoliman dan kedustaan. Itu muslim, mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Saleh bin Mahdi bin Yamakbali dalam kitab Al-A'lam, ya. Para pemimpin pemilik harta yang terfitnah oleh dunia dan syahwat mereka, maka mereka akan terhalang dari kebenaran. Karena mereka mengetahui bahwa kalau mereka mengikuti kebenaran, kebenaran akan mencegah mereka dari syahwat yang mereka inginkan. Sehingga akhirnya dia tinggalkan kebenaran dan dia lebih mendahulukan mengikuti syahwatnya. Dan siapa yang meninggalkan kebenaran hanya karena lebih mendahulukan kedudukan atau harta, maka ia serupa dengan orang-orang Yahudi. Hati-hati. Ya. Maka dari itulah, ya akhi, kita para penuntut ilmu harus lebih mencintai kebenaran dari segala-galanya, Pak. Ya. Jangan sampai kita punya sifat begini, Pak. Al-goyah tu barirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Tak boleh seperti itu. Karena para ulama Bani Israel, mereka lebih mempertahankan harta mereka dan kedudukan mereka. Akhirnya mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terhalang dari hidayah. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, dia harus membuang cinta kepada dunia, harta, kedudukan, karena kebenaran seringkali tidak mendukung kedudukannya dan dunianya tersebut. Ya. Maka dari itu orang yang lebih mendahulukan kedudukan, ketenaran, sulit bagi dia untuk mengikuti kebenaran, pasti. Ya. Yang ke-8. Taklid yang disertai dengan fanatik buta. Tahu enggak taklid, Pak? Taklid itu ngikutin orang tanpa tahu dasarnya apa. Udah gitu fanatik banget lagi. Ini biasanya, Pak, menimpa orang-orang yang ngefan banget, Pak. Saya ngefan banget sama Ustadz Fulan nih. Akhirnya apa? Ucapan Ustadz ini sudah bagaikan Nabi sudah, Pak. Apa yang diucapkan oleh Ustadz itu bagaikan kebenaran yang tidak boleh ditolak. Ini musibah loh, Pak. Iya. Makanya hati-hati. Kita semua, Pak, kalau mau nuntut duduk di majlis seorang ustadz, harus antum yakini dulu, ustadz saya manusia biasa, bukan nabi. Ya, harus antum yakini itu. Sehebat apapun antum cinta sama seorang ustadz, jangan sampai antum berikan wala loyalitas dan permusuhan di atas dia. Salah itu loh, Pak. Iya. Hizbiyah ini muncul gara-gara itu loh, Pak. Bukan hanya sebatas ormas, bukan. Bahkan fanatik yang luar biasa kepada salah seorang ustadz yang mengakibatkan ia memberikan loyalitas dan permusuhan terhadap ustaz tersebut, ini pun akan menimbulkan apa? Hizbiyah. Hati-hati, ini akal Islam. Taklid artinya mengikuti seseorang dengan tanpa mengetahui dasarnya, tanpa mengetahui dalil. Taklid adalah merupakan perkara yang haram. Ya. Kapan taklid haram? Ketika telah sampai kepada kita keterangan dan dalil. Itu haram, Pak. Karena taklid itu ada 3 macam. Ini pernah saya jelaskan juga. Ada taklid yang haram, ada taklid yang wajib, ada taklid yang mubah. Taklid yang haram itu apa? Itu kalau kita ngikutin seseorang ya. Lalu telah jelas kepada kita bahwa pendapat orang tersebut ternyata batil, salah. Tapi kita tolak kebenaran hanya karena kita apa? Ya, fanatik sama dia. Nah, ini namanya taklid yang haram. Enggak boleh. Ya. Apabila telah sampai kepada kita keterangan dalil yang sahih, kemudian kita tolak dalil keterangan hanya karena mengikuti seseorang, maka ini adalah merupakan taklid yang tercela. Ya. Sedangkan taklid bagi orang yang awam yang tidak mengetahui, yang tidak mampu memahami dalil, hukumnya wajib, sahih. Kecuali apabila telah sampai kepada dia dalil yang lebih kuat, lalu dia tinggalkan dalil hanya karena mengikuti syekhnya, maka ia jatuh kepada taklid yang haram. Fanatik ta'asub, yaitu seseorang tidak mau mengambil ilmu kecuali dari golongannya saja atau dari syekhnya saja. Ya. Dia hanya mengikuti pendapat seseorang alim dalam seluruh permasalahan, tidak mau ngikutin yang lain dah. Pokoknya saya cuma ustaz fulan aja, jagoan saya, gacuan saya. Yang lainnya walaupun saya sunnah enggak. Inilah sifat fanatikusme. Fanatisme dan hizbiyahme. Hizbiyah ini sih enggak, jangan seperti itu. Imam Bukhari gurunya 1080, Masya Allah. Apa ada ulama terdahulu? Pokoknya saya mah Imam Ahmad aja dah, gak mau yang lain. Gak ada, Pak. Cuma yang ada cuma di zaman sekarang aja. Banyaknya kayak gitu. Ya. Kayak kalau udah ngefans sama seorang ustadz, yang ustadz yang lainnya udah gak mau didengar lagi. Ya. Bahkan dia menganggap ustadz yang dia fans itu bagikan ulama besar sekaliber Imam Bukhari sudah. Haula wala quwata illa billah. Dia hanya mengikuti pendapat seseorang alim dalam seluruh permasalahan, tidak mau ikuti yang lain. Yang seperti ini sama saja menganggap syekhnya itu maksum. Itu enggak maksum. Terpelihara dari kesalahan. Terpelihara dari kesalahan, padahal maksum itu hanya milik Rasulullah SAW. Orang yang taklid, yaitu mengikuti orang lain dengan tanpa mengerti hujahnya, hakikatnya itu bukan ilmu. Dan sangat tidak layak untuk dimiliki orang yang mempunyai sifat penuntut ilmu. Tuh lihat, penuntut ilmu itu enggak boleh taklid. Usahakan tahu dalilnya. Karena hakikat ilmu itu adalah berdasarkan dalil. Makanya penuntut ilmu harus berusaha tahu dalilnya apa. Ya. Adapun sebatas pendapat semata bukanlah ilmu. Imam Suyuti berkata, para ulama seluruhnya bersepakat bahwa taklid itu bukan ilmu. Maka karena taklid itu bukan ilmu, tidak boleh sifat ini dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ibnu Hazm berkata, orang yang taklid itu ridho kalau akalnya tertipu. Ya. Ibnu Taimiyah berkata, taklid itu tidak mewariskan kecuali kebodohan. Oleh karena itulah seorang penuntut ilmu berusaha untuk mengetahui dasar segala sesuatu dalam setiap permasalahan. Ya. Lihat, menghalang yang ke-9. Ujub atau berbangga diri, bangga dengan kelebihan. Ya, merasa saya sudah hafal Quran, sudah hafal Sahih Bukhari, merasa ujub dengan keilmuannya. Akhirnya tidak mau lagi menerima kebenaran dari orang lain yang membawanya. Oh, ini bahaya nih, Pak. Beliau berkata, ujub itu membuat pelakunya mengagungkan dirinya. Tuh. Sehingga ia merasa gembira dengan kelebihan-kelebihannya tersebut dan merasa cukup. Sehingga dia tidak mau lagi menerima kebenaran atau menerima nasihat dan masukan dari orang lain. Sehingga ia memandang kebenaran itu berasal dari dirinya. seakan-akan dia itulah sebagai pembawa kebenaran. Inilah, ini merupakan sikap orang-orang yang kafir, ya Pak. Maksudnya menyerupai orang-orang kafir terdahulu. Allah mengatakan apa? Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Ketika datang kepada mereka para rasul dengan membawa keterangan, mereka malah bergembira dengan apa yang mereka miliki berupa keilmuan. Hati-hati, Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa ujub dengan keilmuan kita, Pak. Hati-hati. Ulama terdahulu, padahal ilmunya luar biasa, tidak ada yang merasa dirinya sudah hebat berilmu. Salafus soleh terdahulu itu tidak pernah ada, Pak, yang merasa dirinya sudah ilmunya hebat, Pak. Tidak ada. Bahkan salafus soleh tersebut di zaman dahulu lebih suka disebut bodoh daripada disebut apa? Alim. Kalau kita lebih suka disebut alim daripada apa? Disebut bodoh. Kita kalau disebut bodoh marah. Dasar kamu orang bodoh, kurang ajar kau. Kalau salafus soleh, kalau disebut bodoh, memang saya bodoh. Yang saya tidak tahu lebih banyak daripada apa yang saya tahu. Saya bodoh, memang bodoh. Kenapa? Ya, Masya Allah. Kita udah bodoh, gak mau disebut bodoh. Maunya disebut alim aja. Ya. Padahal kata orang Sunda, alim itu embung, gak mau. Ikhwatul Islam, azan ya Allah. Nabi bersabda, "Idza ra'aita hawan muttaba'an wa syuhhan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik." Apabila kamu melihat hawa nafsu diikuti, kekikiran yang ditaati, dan setiap orang memiliki pendapat merasa ujub dengan pendapatnya, maka pada waktu itu hendaklah kamu pelihara dirimu sendiri. Ini zamannya sekarang nih, Pak. Iya. Maka orang yang merasa ujub dengan dirinya, merasa dia punya keutamaan lebih, lalu kemudian menganggap orang lain remeh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia meremehkan orang lain. Kalau sudah meremehkan, dia tidak akan menerima masukan dari orang tersebut. Bahkan orang yang berada di atas kebenaran saja, jangan sampai terkena ujub. Sebab ketika seseorang merasa ujub dengan amalannya, dengan keberhasilan dakwahnya misalnya, maka apa yang terjadi bisa merusak amalan solehnya tersebut, Pak. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ujub dengan amalan soleh itu lebih buruk daripada ujub dengan harta dan kedudukan, loh, Pak. Ya, hati-hati. Syekh Utsaimin memandang bahwa ujub itu bisa membatalkan amal, bayangkan, Pak. Batal amalan kita itu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa ujub itu ada termasuk salah satu perbuatan kesyirikan. Ujub termasuk syirik kecil ternyata. Hati-hati. Karena seseorang seakan-akan merasa dia punya kelebihan dari dirinya sendiri tanpa ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir, ke-10. Sombong. Apa itu? Apa sih sombong, Pak? Rasulullah menafsirkan sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran ini sombong kepada siapa? Kepada Allah. Meremehkan orang lain ini sombong kepada manusia. Iya. Ibnu Taimiyah berkata, oleh karena itu kamu dapat ya orang Yahudi itu ngeyel di atas kebatilan mereka. Karena di hati mereka ada kesombongan, kedengkian, dan kerasnya hati dan hawa nafsu yang lainnya. Adapun orang yang berpegang kepada al-haq, mereka orang yang paling tawadhu, paling mudah menerima kebenaran dan menuduh jangan-jangan mereka yang salah dan paling semangat mencari kebenaran tersebut. Tuh lihat. Ya. Makanya mereka tidak merasa sulit untuk merujuk atau mengoreksi kembali pendapat-pendapat mereka yang salah. Pak, buat kita rujuk kepada kebenaran itu gampang. Orang mau nyebut lalu pelin-pelan bodo amat. Kenapa? Kebenaran buat kita lebih kita cintai daripada ketenaran. Kalau misalnya kita rujuk kepada kebenaran menyebabkan akhirnya orang-orang menjauh kita, gak masalah. Orang yang mencari kebenaran itu tawadu. Tawadunya kepada Allah dan Rasulnya. Kepada kebenaran. Nah ini ya akal Islam azani Allah ya. Syekh Hasan Taimiyah berkata, berpindahnya seseorang dari satu pendapat ke pendapat yang lain karena telah jelas kepada dia kebenaran itu terpuji. Berbeda kalau ia ngeyel di atas pendapat yang tidak ada hujahnya sama sekali dan ia tinggalkan pendapat yang sudah jelas hujahnya kuat, maka ini justru tercela. Lebih baik mana, Pak? Rujuk kepada kebenaran atau ngeyel di atas kebatilan? Kalau rujuk kepada kebenaran menyebabkan antum dibuli orang, dilecehin orang, atau antum tetap ngeyel di atas kebatilan tapi orang jempol sama antum, gimana tuh? Mana yang antum pilih? Yang kita pilih ya tentu tetap kita rujuk kepada apa? Kebenaran. Imam Asy-Syatibi berkata, orang-orang pengikut hawa nafsu itu, kalau sudah hawa nafsunya kokoh di hati mereka, mereka sudah tidak peduli lagi. Mereka tidak akan pernah lagi merujuk atau memeriksa pendapat-pendapat mereka lagi. Tidak akan pernah menuduh pendapatnya salah atau tidak. Yang jelas karena itu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itulah yang dipegang kuat-kuat. Tidak peduli lagi setelah itu apakah pendapatnya kuat atau lemah. Sudah. Musibah kalau sudah seperti itu ya akal Islam. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Demikian pemaparan dan penjabaran yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abi Hebron sallallahu taala. Semoga kita bisa mencernanya sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa tadi dicatat ya. Jangan lupa ngasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari panitia Al-Fawaid dan dari panitia yang lainnya. Kita akan berjumpa kembali di acara Fawaid seri ke-11 lagi. Terima kasih kepada seluruh DKM Masjid Nurul Iman Blok M Square. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita doakan ustaz kita agar selalu sehat, agar senantiasa bisa membina dan membimbing kita dalam ilmu-ilmu agama. Tambahan materi daurah pada hari ini bisa dilihat atau didownload dari aplikasi Bekal Muslim. Aplikasi Bekal Muslim adalah aplikasi Android yang di bawah binaan dari guru kita ini Ustaz Abu Yahya Salam LC Hafizullah taala. Banyak fitur-fitur yang menarik dan bermanfaat buat kita. Coba Anda download, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Demikian kita tutup kajian kita hari ini. Subhanakallahumma yabdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.